Kalau ingin latihan ikhlas, cek ada orang tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang kita jadi bagus amalnya, tidak ada orang kita jadi malas, berarti kita karena orang, bukan karena Allah. Orang yang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, orang lihat, orang tidak lihat, sama. Senang saja beramal. Karena pasti Allah melihat apa yang dia lakukan.